Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menandatangani berkas yang akan digunakan untuk pencairan dana atau transaksi utang piutang pembiayaan dalam pembinaan rumah Anda ini termasuk ta'awun tolong menolong dalam perbuatan dosa karena Anda ikut menjadi saksinya. Karena itu solusinya ialah Anda menjual rumah tersebut dengan misalnya DP sejumlah uang misalnya 10 juta. Kemudian transaksi tersebut dilegalkan di notaris dengan perjanjian dalam tempo waktu tertentu misalnya 3 bulan pembeli harus melunasi sisa pembayaran. Bila tidak maka penjual beli akan dibatalkan dan kemudian notaris akan menerbitkan surat jual beli. Dan kemudian berdasarkan surat jual beli tersebut yang dilengkapi dengan fotokopi misalnya IMB dan sertifikat tanah bisa didapatkan oleh pembeli yang dengannya itu dia akan bisa mendapatkan pinjaman ataupun pembiayaan dari bank tanpa harus minta Anda bertanda tangan. Wallahu ta'ala alam.